بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد yang dihafal hadis Anas bin Malik ya. Yang mana yang dihafal ini? Lafaz yang pertama ya. Nah, lafaz yang pertama yang dihafalkan. Yang berjubah putih dan kolan suwa putih. Silakan membaca. Jubahnya putih, kolan suwanya putih. Yang di atas ada yang putih-putih itu apa itu? Endeli noleh putih-putih nih, endeli bukan? Eh? Oh krim hair insyaallah. Dari jauh kayak putih nih. Yang berjubah putih, walaupun kolan suanya enggak putih. Ya Allah, yang berbaju putih, walaupun kolan suanya enggak putih. Yang kolan suahnya putih membaca. Yang belum menghafal, menghafal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihih. Bab salati bi Mina. Bab salat di Mina. Maksudnya untuk jamaah haji yang ada di Mina. Maksudnya adalah sholatnya sempurna ataukah diqasar? Dua hal ya. Untuk jamaah haji yang di Mina, yang kedua, sholatnya diqasar ataukah sempurna? Adapun yang bukan jamaah haji, di luar musim haji, maka sholat di Mina normal sebagaimana tempat-tempat yang lain. Bagi yang sholat di sana dan dia bukan musafir, sempurna. Bagi yang sholat di situ dan dia musafir, qasar. Adapun untuk jamaah haji, baik orang Mekah atau orang Mina atau yang mancanegara, maka hukumnya sama, tidak ada perbedaan, yaitu masalah kedua, mengqasar sholat, tidak menyempurnakannya. Difaham ya? Sholat di Mina bagi jemaah haji itu qasar, tidak itmam, tidak sempurna. Ini berlaku untuk semua jemaah haji, baik yang orang Mekah, orang Mina yang rumahnya dekat Mina, atau yang mancanegara, semuanya mengqasar sholatnya. Karena Mina itu tempat, bukan tempat iqamah, bukan tempat mukim. Barakallahu fikum. Tidak ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan bab ini. Difahami ya? Adapun di luar musim haji, maka Mina sama dengan tempat-tempat yang lain. Kalau dia mukim, maka sempurna. Kalau dia musafir, maka dia qasar. Kemudian pada ayyamu Mina, pada hari-hari Mina, berarti malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13, dan 13, jadi 10, 11, 12, 13 maksimal, namanya ayyamu Mina, sholatnya diqasar, boleh dijamak. Jadi subuh, kemudian zuhur sama asar dijamak qasar, kemudian maghrib sama isya dijamak qasar. Barakallahu fikum. Umumnya karena pada hari-hari Mina itu melempar jumrah setelah zawal, zuhur sama asar biasa dijamak qasar. Maghrib sendiri, isya sendiri. Karena pada umumnya sudah di tenda. Maghrib, sholat, tanpa qasar ya. Maghrib qasar enggak? Enggak. Pada waktunya, kemudian isya juga pada waktunya. Barakallahu fikum. Nah, kecuali yang melempar jumrah di malam hari, maka dia menjamak antara maghrib sama isya. Namun waktu yang afdal ba'da zawal. Barakallahu fikum. Salatnya dikerjakan di tenda masing-masing, berjamaah dengan grupnya masing-masing. Kecuali yang dekat dengan masjid Mina, masjid Khaif, maka mereka bisa berjamaah di masjid Khaif bersama dengan imam yang mukim di sana. Tapi itu susah. Masjidnya tidak terlalu besar, jamaah hajinya jutaan, sehingga berebut. Otomatis yang memungkinkan ya yang maktabnya, tendanya yang dekat dengan masjid tadi, atau yang nggak punya tenda sehingga langsung dia booking itu masjid sebagai tempatnya dia. Barakallahu fikum. Selama ini kita agak susah karena jauh dari Masjid Khaif, padahal keutamaan yang sangat besar dikarenakan di masjid itu para anbiya wal mursalin mengerjakan sholat padanya. Barakallahu fiikum. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir. Qala haddatsana Ibn Wahb, Abdullah bin Wahb. Qala akhbarani Yunus, Yunus bin Yazid al-Aili. An Ibn Shihab, Ibn Shihab al-Zuhri. Siapa namanya Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab al-Zuhri. Qala akhbarani Ubaidullah Ibn Abdillah Ibn Umar. Dia adalah putranya Abdullah bin Umar, namanya Ubaidullah. An abihi, dari bapaknya, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina raka'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina 2 rakaat. Artinya apa ini? Qasar ya. Wa Abu Bakar, juga Abu Bakar pada masa kekhilafahannya. Wa Umar, juga Umar pada masa kekhilafahannya. Wa Uthman, dan juga Uthman sadran min khilafatih, pada awal-awal masa kekhilafahannya. Sadr syai, sadr syai itu bagian awalnya. Ajz syai, ajz itu bagian akhirnya. Barakallahu fikum. Difaham ya? Itu berlaku untuk semuanya. Kayak bait syair, sadrul bait itu bagian awal bait syair. Ajzul bait bagian akhir bait syair. Rumah, sadrul bait bagian depan rumah. Wahakala. Yang ini, sadron min khilafati. Di awal-awal masa kekhilafahan Utsman. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan lafaz thumma atammaha. Thumma atammaha, kemudian Utsman radhiyallahu anhu menyempurnakan sholatnya. Tidak kosor. Ini pada riwayat Nafi'. Thumma atammaha. Baik, ini hadis jelas ya. Di masa Rasul Abu Bakar dan Umar dan awal masa Utsman, sholat di Mina bagi jamaah haji adalah qasar. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya'nya 2. Sehingga disebut dengan qasru ar-ruba'iyah. Mengqasar sholat yang 4 rakaat. Disebut dengan qasru ar-ruba'iyah. Mengqasar sholat yang 4 rakaat. Jadi zuhur, asar, isya' saja. Subuh enggak dikosor. Ada 2, masih jadi 1. Maghrib enggak mungkin 1,5 kan gitu ya. Barakallahu fikum. Atau apa? Kemudian pada masa kekhilafahan Utsman, beliau menyempurnakannya. Beliau menyempurnakannya. Tayyib. Pernah dibahas sebelumnya ya Ikhwan, pada pembahasan kitab ushalah. Sudah lama banget ya. Dalam pembahasan kitab ushalah terkait dengan masalah qasar, beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah mengqasar salatnya. Ada beberapa alasan, di antara mereka sebutkan adalah sahabat Utsman ketika itu sudah menjadi mukim. Sahabat Utsman sudah menjadi orang yang mukim, maki, orang Mekah. Kenapa? Dikarenakan beliau menikah dengan wanita Mekah ketika itu. Difaham ya? Sebagai seorang mukim. Karena mukim 4 rakaat. Dan beberapa ihtimal kemungkinan yang lain terkait dengan tindakan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kita baca lagi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam. Huwa Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah. ibn al-Hajjaj. An Abi Ishaq al-Hamadani an Haritha ibn Wahb al-Khuzai radhiyallahu anhu qala dari Haritha ibn Wahb al-Khuzai radhiyallahu anhu dia berkata Salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Wa nahnu aktsaru ma kunna qad. Sementara kami ketika itu kondisinya paling banyak jumlahnya sudah. Aktsaru ma kan, terbanyak jumlahnya. Artinya kita bukan minoritas sehingga harus sempurna. Wa amanuhu, dan kami ketika itu kondisinya paling aman. Sudah paling aman. Jumlahnya mayoritas dan jumlahnya aman. Kondisinya aman kok jumlahnya aman. Qala bimina, Rasul salat bersama kami dimina rakaatain, hanya dua rakaat saja. Ini untuk menepis anggapan, oh mungkin Rasul mengqasar itu karena takut, karena kondisinya ketika itu tegang, takut dengan orang-orang Quraisy, atau mungkin jumlahnya minoritas, dari dua saja supaya cepat. Tidak. Wahab bin Haritha menegaskan, tidak. Kondisi kami ketika itu mayoritas. Kondisi kami saat itu paling aman. Tapi Rasul mengerjakan apa? Dua rakaat. Ini untuk menegaskan syariat mengqasar salat di Mina bagi jamaah haji. Bagi jamaah haji. Tinggal masalahnya barakallahu fikum, qasar ini dihukumi wajib ataukah sunnah? Kalau dikatakan perkara syariat, iya, masyru' jelas. Merupakan bimbingan Rasul, iya. Secara hukum fikihnya, qasar itu wajib ataukah sunnah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat. Ada yang menyatakan wajib. Qasar salat bagi musafir itu wajib. Ada qaul. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, sunnatun muakkadah. Qasar salat bagi musafir itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan namun tidak wajib. Hadza wa hadza. Tapi disyaratkan ya, sehingga sebagai seorang muslim sebisa mungkin untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, terutama ketika haji di Mina, mencontoh Rasul mengqasar salat di Mina untuk jamaah haji. Wadih. Lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Qabisah ibnu Uqbah qala hadatsana Sufyan anil A'mash Al-A'mash namanya siapa? Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi. Kalau Sufyan siapa? Di sini dikarenakan rawinya adalah Qabis bin Uqbah, Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Sa'id ats-Tsauri. An Ibrahim. Man Ibrahim? Al-A'mash kalau meriwayatkan dari Ibrahim, dia adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. An Abdurrahman ibn Yazid. An Abdullah, dari Abdullah. Dia adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Aku dahulu salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Yani di Mina. Di Mina maksudnya. Wa ma'a Abi Bakar radhiyallahu anhu rak'atain. Aku juga salat bersama dengan Abu Bakar Siddiq 2 rakaat di Mina. Wa ma'a Umar radhiyallahu anhu rak'atain. Juga bersama dengan Umar radhiyallahu anhu 2 rakaat juga di Mina. Thumma tafarraqat bikum turuq. Kemudian setelah itu tariqah, cara-caranya ini terpecah belah pada kalian. Kemudian terpecah belah pada kalian tariqah-tariqah. Saya laita hawi, duhai kiranya bagianku, jatahku. Min arba'in. Saya laita hawi min arba'in. Duhai kiranya bagianku dari 4. Dari 4 ini. Rak'atani mutaqabbalatan. 2 rakaat yang diterima. Maksudnya, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, barakallahu fikum, beliau sampaikan ketika mendapatkan berita, sampai kabar kepada beliau, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu menyempurnakan sholatnya. Ya, beliau mendapat di masa itu. Utsman menyempurnakan sholat, tidak kosor. Belum menyampaikan ini semua. Di akhir belum mengatakan, duhai kiranya bagianku dari 4 tadi, paling enggak 2 rakaat terima. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda ikut menyempurnakan sholat mengikuti Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ditanya, beliau mengatakan al-khilafu syar, khilaf, perselisihan itu jelek. Itu jelek. Tapi para ulama ada beberapa penjelasan terkait dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang dalam riwayat ini. Duhai kiranya bagianku dari 4 ini 2 rakaat diterima. Ada yang berpendapat yang menjelaskan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu khawatir sholat 4 rakaat ini tidak mencukupi pelakunya, tidak sah gitu ya. Ya, ada berpendapat Abdullah bin Mas'ud khawatir sholat 4 rakaat tadi yang sempurna tadi tidak cukup bagi pelakunya. Namun beliau mengikuti Utsman bin Affan karena tidak suka menyelisihi penguasa tadi. Dia sebagai seorang penguasa. Beliau mengikuti Khalifah Utsman 4 rakaat juga karena tidak suka menyelisihi beliau. Jadi beliau khawatir enggak keterima ini gitu loh. Khawatir enggak keterima, tapi ya saya harus ikuti dia gitu. Hadza qaul. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua yang disampaikan para ulama tentang ucapan beliau, maknanya adalah beliau berharap salat 4 rakaat yang beliau lakukan bersama Utsman diterima sebagaimana diterimanya sholat dua rakaat qasar. Ya, ini yang kedua. Jadi beliau berharap sholat empat rakaat yang beliau lakukan bersama dengan Khalifah Utsman itu diterima sebagaimana diterimanya dua rakaat yang qasar itu. Ada qaul tsani. Yang dirojikan Al-Hafidz rahimahullah dalam syarahnya, yang dirojikan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam syarahnya, beliau mengucapkan kata-kata itu, beliau mengucapkan kata-kata itu ala sabir tafwid ila Allah. Beliau mengucapkan kata-kata itu apa ya, sebagai bentuk pasrah menyerahkannya kepada Allah. Karena beliau enggak tahu diterima apa enggak. Wis pasrah kepada Allah wis gitu. Hah? Ya laita hadhi min arba gitu. Duhai kiranya bagian dari empat. Wis saya pasrahkan semua kepada Allah. Saya enggak tahu diterima apa enggak ini. Tetapi beliau berharap supaya diterima yang empat rakaat tadi sebagaimana diterimanya dua rakaat yang qasar. Barakallahu fikum. Naam. Ala kulli hal, ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah yang disyariatkan bagi jemaah haji mengqasar salat ketika di Mina, baik penguasa ataupun jemaah yang lain. Ini yang sunnah. Adapun tindakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu banyak kemungkinan. Alhamdulillah di zaman sekarang ini nyaris tidak ada khilaf seperti ini. Karena mereka semua mengamalkan qasar. Zaman sekarang praktiknya para jamaah haji sekarang qasar semua. Jadi nyaris tidak ada pembahasan ini. Faedah yang kedua, wujubu mutaba'atil imam. Imam ini khalifah ya. Fi amri shalah, wajib mengikuti imam, mengikuti penguasa dalam perkara sholat. Fa'in asabu falakum walahum, wa'in akhta'u falakum wa'alayhim. Fa'in asabu falakum walahum. Kalau mereka benar, tepat, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Wa in akhta'u falakum wa 'alaihim. Tapi kalau mereka salah, pahalanya untuk kalian, dosanya atas mereka. Paham ya? Yang penting kamu ikuti penguasa. Contoh yang lain yang pernah dibahas sebelumnya ya, yang antum hafalkan tadi itu. Sunnahnya pada hari tarwiyah, zuhur, asar di mana? Di Mina. Katanya Anas bin Malik kepada yang bertanya, if'al kama yaf'alu mara'uk. Tapi kamu lakukan seperti yang dikerjakan oleh penguasa kamu. Ini pentingnya mengikuti penguasa terkait dengan bab salat. Faedah yang lain adalah al-khilafu syarr. La siyama mukhalafatul imam waliyil amr. Khilaf, perselisihan itu jelek, buruk. Apalagi menyelisihi penguasa. Apalagi menyelisihi penguasa. Ini dari ucapan apa maksud al-khilafu syarr. Faedah yang berikutnya, yang bagi lil ulama al-muqtada bihim, yang bagi lil ulama al-muqtada bihim, ayu wa ayu tabi'u wa yuwafiqu wulat al-amr. Yanbaghi lil'ulama' al-muqtada bihim an yutabi'u aw yuwafiqu wulat al-amr. Fi hadha al-bab. Seyogyanya seharusnya bagi ulama-ulama yang dijadikan teladan, muqtada bihim, seyogyanya bagi ulama-ulama yang dijadikan teladan untuk mengikuti dan menyepakati penguasa dalam bab ini. Ya, li jam'i kalimatil muslimin 'alaihim. Li jam'i kalimatil muslimin 'alaihim, supaya mengumpulkan, menyatukan kalimat kaum muslimin pada penguasa tadi. Ini yang dilakukan oleh sahabat Abdul bin Mas'ud. Secara keyakinan, dia meyakini qasar. Dia melakukannya di zamannya Rasul, Abu Bakar wa Umar, dan sebagian awal Khilafah Utsman. Tapi karena penguasanya menyempurnakan sholat, beliau mengikuti. Beliau mengikuti mengatakan khilafu syarr. Dengan tindakan beliau yang ketika itu sebagai panutan umat, muslimin tidak berselisih. Tidak bercerai-berai. Mereka semuanya jadi satu bersama dengan penguasanya. Difahami ya? Ini perkara penting yang diperhatikan oleh kaum salaf. Jam'ul kalimah. Menyatukan kalimat muslimin pada penguasa. Itu prinsip besar Islam. Persatuan bukan perpecahan. Apalagi terkait dengan masalah penguasa. Barakallahu fikum. Nah. Apalagi dalam perkara-perkara yang penguasa masih punya takwil. Seperti sekarang sahabat Utsman, ketika banyak ihtimal yang dibawakan oleh para ulama, kenapa beliau menyempurnakan. Atau dalam perkara-perkara diikhtilafkan oleh para ulama. Yang saya bahas tadi. Qasar ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, mu'akadah. Dalam perkara seperti ini, ketika penguasa menentukan sebuah pendapat, sebuah pilihan, ulama harus ikut. Harus mengikuti penguasa dalam rangka untuk menyatukan kaum muslimin. Difahami ya? Misalkan kamu punya pendapat wajib, penguasa punya pendapat sunnah mu'akadah. Penguasa mengamalkan yang sunnah mu'akadah. Kamu amalkan. Kamu kerjakan bersama dengan imam. Masalah khilafiyah ya. Dan menyepakati penguasa, bersatunya kaum muslimin pada penguasa itu lebih wajib. Dan lebih besar kemaslahatannya. Barakallahu fikum. Difahami ya? Seperti yang dibahas sekarang ini. Ikhwan fillah azakumullah. Ini kan perkaranya antara wajib dan sunnah mu'akkadah gitu. Jangankan perkara yang seperti ini. Perkara yang jelas-jelas penguasa salah gitu. Wajib bukan, sunnah bukan, salah dia. Ikuti. Disebutkan, nanti akan kita bahas di Al-Jami' Ash-Shahih insyaAllah. Mungkin bab yang berikutnya akan kita bahas besok. Ketika penguasa itu menunda sholat. Menunda sholat sampai batas akhir waktunya. Rakyat diminta untuk tetap berjamaah dengan penguasa. Caranya, sholat dulu di rumah di awal waktu. Setelah itu, ikuti penguasa pada waktu bersama dengan mereka. Niatkan sunnah. Difahami ya? Intinya apa? Tetap kamu mengerjakan bersama dengan imam. Persatuan umat lebih penting. Dan dikasih solusi oleh Rasulullah SAW. Atau sebaliknya, penguasa menyegerakan sholatnya. Belum masuk waktu sudah sholat. Jamaah dengan mereka. Niatnya apa? Niatnya apa? Sunnah. Lalu kamu kerjakan lagi pada waktunya dengan niat fardu. Difaham ya? Solusi ada. Dan menyatukan umat, menyatukan masyarakat pada seorang penguasa atau perkara ibadah lebih wajib, lebih harus. Dan besar kemaslahatannya. Ini yang harus dijamkan baik-baik. Barakallahu'alaikum. Salafun as-salih memperhatikan masalah satu ini. Jam'ul kalimah, ijtima'ul muslimin wa adamul furqah. Al-khilaf syar. Al-khilaf syar. Barakallahu'alaikum. Mereka memperhatikan prinsip yang mulia ini. Menyatukan kaum muslimin atau persatuan umat pada penguasanya dan membenci yang namanya perpecahan dan perselisihan. Beliau mengatakan al-khilafu syarr, khilaf itu sangat jelek, sangat buruk. Sudah berlanjut? Hah? Yang antum hafalkan yang mana ini? Yang paling akhir. Itu yang paling lengkap. Ada penjelasan di zaman Rasul 2 rakaat, Abu Bakar 2 rakaat, Umar 2 rakaat. Ya gitu ya, sama dengan yang di atas. Dan ada penambahan terkait ucapan Abdul bin Mas'ud. Ya, wah, ya, gitu ya. Yang itu ya, hafal ya. Aiwa. Atau tiga-tiga juga ada masalah. Hadis Abdul bin Umar dihafal, Harits bin Wahab Al-Khuzai dihafal, Abdul bin Mas'ud juga dihafal. Yang tiga-tiga menghafal, masya Allah, zen. Allah mubarik. Adapun yang berikutnya terkait dengan masalah puasa pada hari Arafah di musim haji. Kita akan dibahas insya Allah pada perjumpaan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Insya Allah ta'ala. Apa yang tidak ngerti ya? Bolehkah puasa ayyamul bid kapan saja? Ya tidak bisa sih. Tidak bisa kapan saja, ada ketentuannya. Ayyamul bid itu adalah puasa 3 hari berturut-turut. Yang afdal, yang sunnah di pertengahan bulan Hijriah. 13, 14, 15. Ini yang paling afdal, jelas. Para ulama menyebutkan bisa juga dikerjakan di awal bulan atau di akhir bulan. Dan harus berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Kenapa dikatakan sebagai ayyamul bid, hari-hari putih, dikarenakan rembulan purnama pada hari-hari itu. Barakallahu fikum. Kapan ayyamul bid? Besok. Iya. Besok. Rebu bukan? Hah? Rebu ya? Besok, Rebu, Kamis, Jumat, ayyamul bid. Iya. Loh, tanggal berapa sekarang? Sampai lupa tanggal hijrah. Setahu saya besok. Setahu saya. Pertanyaan antum berat-berat ini. Susah jawabnya ini. Apa hukum saham? Wah, berat banget ini. Aduh, jawabannya wallahu a'lam. Belum saya bahas itu. satu pembahasan yang sampai sekarang saya belum bisa menyiapkannya, pembahasan masalah ini. Saham, obligasi, dan segala macamnya. Terus pembahasan yang lebih tuntas terkait dengan mudharabah. Makanya belum saya masukkan dalam target penulisan. Perlu pengajian terlebih dahulu. Tapi kalau secara global sih, banyak fatwa ulama yang menjelaskannya. Tapi kan secara prakteknya saham sekarang ini agak lebih luas gitu. Dan banyak sistem-sistem yang agak sedikit perlu diuraikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kemudahan. Kiopo mana ini? Sibuk, gak ngerti aku. Bahasanya itu apa? Proxy. Apa proxy? Hah? Apa artinya proxy? Proxy war. Hah? Perang proxy. Apa proxy? Hah? Yang tahu siapa? Jelaskan nanti baru disampaikan. Tadi saya baru dapat faedah dari abinya baru ini. Doxing. Apa doxing itu? Doxing itu ternyata istilah baru untuk tindakan persekusi online. Nah, gitu. Jadi dia menjatuhkan kehormatan seseorang, apa namanya, pembuatan karakter tapi via online. Paham ya, di dunia maya gitu. Namanya doxing. Masya Allah. Wallahu a'lam. Boten semerap kula, Pak. Apakah boleh mengqasar salat Jumat dengan salat Asar? Ini sudah khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh dikarenakan belum ada riwayat Nabi kita Muhammad SAW beliau melakukannya. Barakallahu fikum. Sebab yang namanya qasar untuk musafir, sementara musafir itu enggak Jumatan. Difahami ya? Enggak Jumatan. Pembahasan yang lain, apakah boleh menjamak antara Jumat dengan Asar? Itu pun juga demikian, dua pendapat yang mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena Rasul tidak pernah melakukannya. Yang mengatakan boleh keumuman dalil. Dalil tentang masalah jamak takdim, jamak ta'akhir. Wallahu a'lam bishawab. Hadza au hadza au hadza. Bagaimana kalau penguasa menyeru kepada perkara bid'ah dengan alasan menyatukan umat? Ya enggak sih. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Dalam bab ini kita enggak ikut. Jadi kan bukan bab-bab yang tadi itu. Yang disebutkan tadi ya. Lo kok tahu tanya masalah nikah ini. Wah, ini saya mulai ini. Saya punya kakak ipar. Dia punya adik perempuan. Lah adik ipar namanya kan? Iya. Iya kan? Saya punya kakak ipar. Dia punya adik perempuan. Adik ipar namanya kan? Nah, iya. Apakah saya mahram dengannya? Tidak. Apakah saya boleh menikahinya? Tidak boleh. Tuh. Kok begitu jawabannya? Kenapa? Mahram bukan mahram. Dia adalah iparnya kamu. Paham ya? Namanya alhamu. Kalau dari pihak laki-laki, alhamu. Al-maut. Kenapa gak boleh menikahinya? Dikarenakan larangan mengumpulkan antara dua saudari. Namanya al-jama' bainal ukhtain. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dia nisa. Ya, engkau mengumpulkan dua saudari, jadi istri kamu, itu tidak akan jahiliyah. Jadi yang telah lalu. Lalu ya kamu ceraikan salah satunya, dan kamu tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dipahami? Mahram bukan. Tapi tidak boleh kamu menikahi. Faham tuh? Hanya kamu tidak boleh poligami dengan adik istri kamu gitu loh. Kamu tidak boleh poligami dengan kakak istri kamu. Dia bersaudara atau bersaudari. Bibinya istri mahram enggak? Jawabannya bukan mahram. Mahramnya kamu hanya istri kamu dan ibunya istri kamu. Mbahnya istri kamu terus naik ke atas. Istrimu, ibunya, kak, neneknya terus ke atas. Yang samping saya bukan bukan mahramnya kamu. Apakah boleh kamu menikah dengan apa namanya bibinya istri kamu? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada nas hadis. Nas hadis ini termasuk hukum yang hanya ada dalam hadis, enggak ada dalam Al-Qur'an. Rasul melarang mengumpulkan bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. Larangan mengumpulkan poligami dengan wanita mempoligami bibinya dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Tidak boleh. Itu yang saya pahami dari soalnya itu. Nah gitu. Saya punya kakak ipar. Berarti kan kamu punya istri. Istri kamu itu ada kakak iparnya. Dia punya adik perempuan. Adik iparnya kamu. Kalau kamu nikahi. Berarti kamu menikahi dua saudari. Maka tidak boleh. Dipahami gak? Paham gak? Paham? Paham li? Paham. Kalau kakak iparnya kakak, ya lain lagi urusannya. Paham enggak? Kakak atau adik iparnya kakak, ya bukan urusannya kamu. Kamu punya kakak laki-laki. Ya, dia menikah. Nah, dia punya adik ipar gitu. Adik istrinya kakak. Itu enggak ada hubungan sama antum, itu bukan iparnya antum, itu kakaknya antum. Nah, yang ini boleh kamu nikahi. Mahram kamu bukan dan boleh kamu nikahi. Kakakmu dapat bakyunya, kamu dapat adiknya. Tidak masalah. Dipahami ya? Karena bukan larangan. Ini gini-gini semangat. Oh, ini semangat kondi. Fadal al-Wadzim adzin warakulahikum. Adzan dulu. Apakah ayah mahram bagi ibu mertua? Ayahnya sopo? Mertuanya sopo? Kalau itu adalah ayah kamu dan ibu mertua kamu bukan mahram. Berarti kan ayahmu dan ibu mertua kamu itu besan. Ya bukan mahram. Kamu boleh menikahi anaknya, abinya atau boleh menikahi ibunya. Tidak masalah, karena bukan mahram. Kamu yang mahram dengan ibu mertua. Paham tidak? Tidak paham tidak? Antum. Tidak gelap deh, tadi gini-gini. Ya sudah, wis. Saya menikah dengan seorang wanita. Nah, gitu ya. Saya punya bapak. Ini istri saya punya ibu. Nah, gitu ya. Saya mahram sama istri saya dan ibu mertua saya. Tapi bapak saya dan ibu mertua saya enggak mahram. Itu besan. Ya, kalau kemudian ibu mertua saya janda, bapak saya duda, boleh menikah. Saya dapat bapak, anaknya tidak dapat ibunya, enggak ada masalah. Jangan dibalik. Telat, guyumu telat. Guyumu telat. Allah musta'an. Misal saya disuruh menjualkan barang dengan harga 15.000, sedangkan dari pemiliknya 13.000, dan sudah ada kesepakatan dengan pemilik. Akan tetapi barang tersebut belum ada pada saya. Kemudian ada pembeli, kemudian saya menghubungi pemiliknya dan pemilik tersebut langsung mengirimkan kepada pembeli. Apakah ada ribanya? Tidak ada. Di sini dengan contoh ini diperbolehkan karena Anda sebagai maklarnya atau sebagai wakil dan agen sang pemilik. Maka boleh konsumen akad dengan Anda barang dari pemilik langsung ke konsumen. Ini dropship yang diperbolehkan. Difahami? Selebihnya baca buku itu. Jangan dikoleksi tok ya, dibaca. Lihat daftar isi bagian dropship, ada rincian yang boleh dan yang tidak boleh. Yang ini boleh. Bacaan-bacaan jangan cuma tanda tangan tok gitu kemudian dimasukkan di lemari, jangan dibaca, dibaca ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Afan Ustaz, saya termasuk orang yang sudah lama mondok Ustaz. Insyaallah alhamdulillah. Saya alhamdulillah sudah punya ilmu dasar Ustaz. Tauhid, fikih gitu. Cuman kenapa ya? Seringkali kita kesusahan ketika mengungkapkan kepada seseorang. Oh, ini susah menyampaikan, ya latihan ya. Latihan untuk berbicara. Dulu kita latihan juga. Latihannya malah di pinggir-pinggir sungai dulu itu. Jadi dulu pas ketika mondok di Jogja itu kan di belakangnya ada sungai. Sungai. Ini sakan, ada pembatas, kuburan, kemudian akhirnya di sungai. Nah sudah, karena programnya tadribud du'at, pengkaderan da'i, ya harus siap jadi da'i. Nah, itu ceramah sendiri di sungai itu. Ada siang hari. Siang, selesai taklim, habis makan, belum ngantuk, sungai. Dengan suara sungai yang terus gitu ya, ada batu-batu besar. Sudah ada batu besar. Alhamdulillah. Gitu. Madu, anastainu, gitu sudah. Nah, dan dengan yang lain, dengan teman-teman yang lain. Sudah saling anu gitu. Ya karena ada guru ya, nyuntuh kayak gurunya. Dicontohi kape sak dialeknya, sak itunya, sak tangan-tangannya, ditiru semua. Akhirnya rata-rata yang jebolan sana mesti ada dialek guru tadi itu. Allah irhamu. Barakallahu fikum. Ya latihan. Ya, latihan. Kemudian juga mencermati para syaikh atau para ulama atau para asatidzah yang menyampaikan ilmu. Gimana cara pemaparan itu kayak apa? Barakallahu fikum. Makanya saya sering saya sampaikan kepada antum ketika antum mondok atau belajar, tidak semata-mata belajar ilmunya. Ilmunya pahami dan bagaimana cara guru tadi menyampaikan. Ketika dia menyampaikan dares khas, ketika dia menyampaikan dares am, ketika dia memaparkan suatu masalah, ketika muhadharah atau khutbah atau apa itu cermati. Gimana cara ngawalinya? Bagaimana alurnya? Itu dari pengalaman. Dan pengalaman dari pengalaman orang sebelumnya lagi. Dipahami ya? Sehingga itu dapat ilmunya, dapat cara thariqah dia mengajar, amalia akhlakiyahnya juga, semuanya. Sehingga belajar semua dari guru. Barakallahu. Tapi tidak harus sama dengan guru tadi ya. Antum memiliki gaya sendiri. Barakallahu fikum. Kalau mau jujur ya, memang terus terang selama ini kita, terus saya pribadi ya, di fase kedua lebih banyak pengaruhnya. Fase pertama kan situ. Fase kedua yang saya ceritakan tadi. Ya. Di fase kedua inilah banyak banyak perubahan pada kita orang di situ. Ya itu dicermati semua itu. Kasih tahu cara gimana memaparkan perkara gitu. Dari mulai pemaparan cara menguraikan masalah, kemudian intonasi ketika menyampaikan penekanannya, gini-gininya itu semuanya dipelajari dari seorang guru. Jadi antum jangan polos gitu aja. Eman-eman antum setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun di sebuah pondok tapi enggak bisa meresapi bagaimana gaya guru tadi itu. Disebut dengan thariqatut tadris. Masing-masing punya cara, masing-masing punya gaya. Antum meresapi mana yang terbaik bagi antum, barakallahu fiik. Ngoten nggih? Kurang berapa menit? Ya Allah ya Rabb. Dalam sebuah hadis disebutkan ana Wa kafirul yatim fi fil jannati hakadha. Wa asyara bis sabab wal wusta. Saya dan kafil yang mengurusi kehidupan anak yatim di surga seperti ini. Menuju kepada jari dan tengah seperti ini, sangat dekat dengan surga. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Apakah pada kalimat yatim itu hanya khusus anak yatim atau yatim piatu juga masuk? Loh. Bedanya apa? Nah, itu beda Arab sama istilah Indonesia kan gitu ya. Kalau yatim ditinggal siapa ini? Ibunya. Kalau piatu bapaknya. Itu orang Indonesia. Arab beda lagi. Ya, batasan yatim itu adalah seseorang anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum balig. Itu dua. Difahami? Dua. Ditinggal mati bapaknya dan dia belum balig. Itu namanya anak yatim. Difahami ya? Kalau ditinggal mati oleh ibunya, tidak masuk. Dia bukan yatim. Dia tidak dimasukkan dalam riwayat ini. Kenapa? Dikarenakan bapaknya masih bisa mengurus dia. Lain halnya dengan ditinggal mati bapaknya, ibunya belum tentu. Apalagi ketika ibunya menikah dengan laki-laki yang lain, dia tidak ada yang ngurusi. Sehingga yatim yang ditinggal mati bapaknya dan dia masih kecil belum balik. Kemudian pada kata-kata yatim di sini disebutkan dalam riwayat yang lain, lahu aw li ghairihi. Yatimnya dia atau yatimnya orang lain. Yatimnya dia, ya anaknya sendiri. Misalkan seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, dia punya anak kecil, dia kan yatim. Yatim anaknya dia sendiri. Atau kerabatnya dia. Dia ponakannya, atau dia siapanya, gitu. Yang ngurusi itu saudaranya, atau pamannya, atau kakeknya, gitu. Dimasukkan dalam riwayat ini. Li ghairihi, atau yatim orang lain, ya anaknya orang lain yang yatim, kamu urusi. Semuanya dapat pahala ini. Barakallahu fikum. Di antara ngurus anak yatim ialah ngurus ibunya. Telat, ini telat. Ketawanya kamu telat. Iya, termasuk ngurus yatim dan ngurus ibunya. Jadi kamu urus ibunya. Kok diurusi diapain? Ya kamu nikahi dia. Menikah dengan janda yang punya anak kecil, urus ibunya, urus anak yatimnya. Dapat dua pahala sekaligus. Urus ibunya itu namanya armalah. Armalah itu seorang wanita yang enggak punya suami dan dia enggak ada yang ngurus. Itu sudah pahalanya sendiri. Disebutkan dalam hadis as-sa'i alal armilati wal masakin kalbujah bisa bilillah. Sehingga saya begitu ya kan. Seorang yang sa'i yang berusaha kuat untuk mengurusi para armalah-armalah tadi dan fakir miskin, ini seperti orang yang jihad bisa bilillah. Ada yang mengatakan qaim bil lail shaim bin nahar. Kayak yang mulai di malam hari, puasa di siang hari. Jadi dapat dua pahala sekaligus, pahala al-qiyam al-armala wa ngurus anak yatim, kafaratul yatama. Itu di antara sebab afdolnya menikahi seorang janda. Paham ya? Janda apa gadis? Afdolnya gadis. Rasul mengatakan demikian pada sahabat Jabir. Ketika beliau menikah, ditanya, tazawwajta, kamu sudah menikah? Naam ya Rasulullah. Dia mengatakan, sayyiban am bikra, bikra man sayyiba. Gadis apa janda? Dia mengatakan, fa sayyib. Katanya Rasulullah, halla bikra, tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa kau bukan gadis, kita bukan bikr? Kau mula apa dengan dia mula apa dengan kamu? Dikatakan ya Rasulullah, dijawabkan alasan sahabat Jabir, ayahku meninggal dan meninggalkan beberapa saudaraku saudara yang masih kecil. Kalau aku menikah dengan sepantaran mereka, enggak ada yang ngurusi mereka. Maka saya menikah dengan janda supaya mengurusi adik-adikku yang nyicir rambut mereka dan segala macamnya. Beliau mengatakan ashabta, benar kamu. Disebutkan oleh orang lain, fana'am idzan. Ya, kalau begitu bagus sekali. Selebihnya lihat buku saya nanti insyaallah. Naam, dibahas di sana insyaallah ikhwan. Nek ngene guyune bareng-bareng enggak ada yang telat ya. Ya tadi telat semua sih. Nabi itu enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh menyelisih niat imam dalam sholat berjamaah? Yang ini boleh. Misal imamnya asar kamu zuhur. Kamu belum sholat zuhur. Diperbolehkan. Dia dengan niat asar, kamu dengan niat zuhur. Dipahami? Atau kamu imamnya niatnya isya, kamu jam maghrib. Enggak ada masalah. Atau imamnya wajib, kamu niatnya sunnah. Atau imamnya sunnah, kamu niatnya wajib. Ini semuanya boleh dan semua ada riwayat yang menjelaskan dan kejadian yang ada padanya. Sehingga yang dimaksud dengan hadis innama ju'ila imamun yu'tamma bihi fala takhtalifu 'alaihi, imam ditunjuk untuk diikuti maka jangan kamu menyelisihinya. Yang dimaksud adalah ikhtilaful harakati wal abdan. Beda gerakan-gerakan salatnya itu tidak boleh. Tapi kalau ikhtilaful niyah diperbolehkan. Dipahami enggak? Yang dimaukan dengan beda gerakan, imamnya ruku, kamu sujud. Rasa no. Paham enggak? Imamnya sujud, kamu iktidal sendiri. Ya rasa no. Enggak boleh. Difaham ya, harus diikuti gerakan-gerakan. Tapi kalau terkata masalah niat diperbolehkan, perbedaan niat antara makmum dengan imam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. فضل وحفظكم الله.